إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia. Bertakwalah kita semua kepada Allah. Tambahlah ketakwaan ini dengan benar-benar melaksanakan perintah di atas ilmu karena mengharapkan surga Allah, meninggalkan semua dosa. Jika kita terjatuh, bertobat kita kepada Allah, meninggalkan dosa. Di atas ilmu karena kita takut azab Allah. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di antara pondasi-pondasi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang nama lainnya adalah Salafiyah atau Firqatun Najiyah, kelompok yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, di antara pondasi-pondasinya yang sudah termaktub di dalam kitab-kitab para ulama, salah satu dalam kitab yaitu Min Usuli Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan. Sesungguhnya di antara akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang wajib kita ilmui, kita yakini, kita amalkan, tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin kecuali yang murtad, kecuali yang benar-benar dia melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislamannya. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kaidah, akidah, keyakinan agama yang benar. Sesungguhnya kita harus meyakini bahwasanya Islam itu adalah ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya memiliki makna, memiliki rukun dan pembatal-pembatalnya, begitu juga Islamnya kita semua memiliki makna, memiliki rukun dan memiliki pembatal-pembatal yang siapa terjatuh di dalam pembatal-pembatal keislamannya, maka dia jadilah orang yang murtad. Sehingga kita wajib menjaga keislaman kita dengan ilmu amal, ilmu amal, dan memohon taufik dari Allah Azza wa Jal, istiqomah sampai kita benar-benar meninggal dunia. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah Azza wa Jal. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi yang Islam. Sehingga kita harus menjaga keislaman kita dengan ilmu dan amal. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya Ahli Sunnah wal Jamaah, satu kelompok yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, yang nama lainnya yaitu kelompok Salafiyah, meyakini bahwasanya orang Islam tidak boleh dikafirkan kecuali jika dia terjatuh di dalam pembatal-pembatal keislaman yang menjadikan dia murtad dari Islam. Wahai kaum muslimin, Ahli Sunnah wal Jamaah, nama lainnya yaitu kelompok Salafiyah, meyakini sesungguhnya dosa-dosa besar itu tidak mengkafirkan pelakunya keluar dari Islam. Seorang yang melakukan dosa-dosa besar selain dosa kesyirikan, selain dosa yang menolak, menentang rukun Islam dan rukun iman, dia tetap masih Islam dan tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Karena dia hanya melakukan dosa besar yang tidak sampai menjadikan dia murtad keluar dari Islam. Sehingga wahai kaum muslimin, dosa zina, dosa besar. Dosa riba, dosa besar. Mencuri, narkoba, minum khamar, membunuh kaum muslimin. Begitu juga wahai kaum muslimin, orang yang meninggalkan sholat karena malas, dia tidaklah dikafirkan. Karena dia malas. Karena dia menetapkan sholat. Dia tidak mengingkari sholat, tapi dia malas. Tetapi dia termasuk pelaku dosa besar yang ahli sunnah wal jamaah meyakininya bahwasanya dia adalah orang yang fasik dari kalangan kaum muslimin, atau dia orang yang kurang imannya. Jika dia bertobat, bertekad untuk tidak mengulang lagi dosanya, bertobat dengan mengakui, menyesali kesalahan-kesalahannya, maka Allah akan ampuni dia. Dan jika dia masih terjerumus dalam dosa besar tersebut, dosa yang tidak mengeluarkan dari Islam, dan jika dia mati dalam kondisi tersebut, maka hukumnya, kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan dalam kitab Min Usuli Aqidati Ahlussunnah Wal Jamaah halaman ke-14, tahta masyiatillah, hukumnya sesuai dengan keputusan Allah Azza wa Jalla. Insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Kalau seandainya Allah berkehendak untuk mengampuni dia, maka akan diampuni. Kalau seandainya Allah berkehendak untuk mengazab dia, maka akan diazab di dalam api neraka. Lakin la yukhallid finnar. Tetapi dia tidak kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Karena dia bukan orang murtad. Karena dia masih Islam. Tetapi melakukan dosa besar. Dia orang fasik. Dia orang yang kurang imannya. Dan jika dia mati dalam kondisi seperti itu, hukumnya dibawa kehendak Allah Azza wa Jal. Hukumnya sesuai dengan keputusan Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, kata Allah Azza wa Jal, inna Allah, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan, syirik besar. Naam. Dan Allah akan mengampuni dosa selain dosa kesyirikan. Maka wahai kaum muslimin, ahli sunnah wal jamaah memiliki akidah. Ahli sunnah wal jamaah yang nama lainnya jeni kelompok salafiyah, memiliki akidah. Di antara akidahnya, tidak mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Dan tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin, kecuali yang dia itu murtad, yang terjatuh dari salah satu dari pembatal-pembatal keislamannya. Maka kita harus meyakini ini. Dan inilah kebenarannya. Dan semoga kita bisa menghindarkan diri kita dari dosa kesyirikan dan dosa-dosa besar, yang tentunya kita tidak akan mungkin beruntung dengan dosa-dosa tersebut. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiruh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala fadlihi wa judihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah daula syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i li ridwanih. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wani. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mazhab ahli sunnah wal jamaah, nama lainnya yakni kelompok salafiyah al-firqatun najiyah, dia adalah mazhab yang pertengahan, yang adil, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kaum muslimin, mazhab ahli sunnah wal jamaah atau nama lainnya yang kelompok dakwah salafiyah, menyikapi pelaku-pelaku dosa besar pertengahan. Pertengahan antara kelompok khawarij dengan kelompok murjiah. kelompok Khawarij yang gulu, yang sesat, yang mengkafirkan pelaku dosa besar, sehingga yang berzina kafir, kata mereka orang-orang Khawarij teroris saat ini, radikalisme saat ini. Mereka mengatakan dia ini melakukan riba, dosa besar, keluar dari Islam, kata mereka seperti itu. Dan ahli sunnah wal jamaah bukanlah kelompok teroris, bukanlah kelompok radikalisme, bukanlah kelompok Khawarij yang gulu, yang berlebih-lebihan, dan sehingga mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan kelompok ahli sunnah wal jamaah juga bukan seperti kelompok Murjiah yang menggampang-gampangkan pelaku dosa besar dan gampang-gampang di dalam melakukan dosa besar. Syekh Shalih Ibn Fauzan mengatakan, mereka mengatakan la yadurru mal imani ma'siyah, tidak bermasalah bersama keimanan itu maksiat-maksiat, dosa-dosa, enggak apa-apa. Yang penting ada iman. Kalau ada iman, maka walaupun berbuat maksiat enggak apa-apa. Ini kata orang-orang Murji'ah. Wa kama la yanfa'u ma'al kufri ma'iyatan, sebagaimana tidak bermanfaat bersama kekufuran ketaatan. Ini keyakinannya orang-orang Murji'ah. Sehingga mereka mengakhirkan amalan dari hakikat iman. Iman itu bagi mereka perkataan dan keyakinan semata, bukan amalan. Dan menurut ahli sunnah wal jamaah, iman adalah perkataan, keyakinan, dan amalan. Dan siapa yang melakukan amalan yang jelek, maka imannya menurun. Siapa yang melakukan amalan yang baik, maka imannya naik. Karena amalan hakikat dari, yaitu iman. Dan kelompok ahli sunnah wal jamaah, kelompok yang pertengahan di dalam mensikapi, yaitu pelaku dosa-dosa besar, tidak seperti Khawarij teroris yang mengkafirkan pelaku dosa besar, dan tidak seperti Murji'ah, kelompok sesat yang menyimpang, yang mereka mengatakan tidak akan memudaratkan iman dosa-dosa yang dilakukan. La haula wala quwata illa billah. Dan kewajiban kita semua meniti jalan salaf, meniti jalan ahli sunnah wal jamaah, yang nama lainnya ini kelompok salafiyah, al-firqa najiyah. Dan inilah jalannya Allah azza wa jalla. Dan kata Allah azza wa jalla dalam surah Al-An'am ayat 153, kata Allah azza wa jalla, wa ana hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah azza wa jalla. Ikuti jalan tersebut, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang banyak yang menyimpang, sehingga kalian berpecah belah dari jalannya Allah azza wa jalla. Dan Ibnu Abbas mengatakan, amarallahu al-mu'minin bil jamaah, Allah memerintahkan kaum muslimin dengan jamaah, bersatu di atas jamaah, yakni bersatu di atas kebenaran bersama orang-orang yang berada di atas kebenaran, ahli sunnah wal jamaah. Wa nahahum anil ikhtilafi wal furqah, dan Allah melarang kita semua berpecah belah dari kebenaran sehingga kita berselisih dan berkelompok-kelompok. Dan kelompok yang benar adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah, benar di dalam menyikapi, yaitu pelaku dosa-dosa besar, dan adil dalam menyikapi kaum muslimin, dan tidak mengkafirkan kaum muslimin kecuali yang murtad, yang melakukan dosa yang membatalkan keislamannya. Semoga kita benar-benar menjadi termasuk orang-orang yang meniti jalannya Allah azza wa jal, jalannya kelompok ahli sunnah wal jamaah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mu'minin wa adhil asyirka wal bid'ah wal musyrikin wa dammir a'da'din ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin as-salafiyin fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-iman wa halawatahu ya rabbal alamin. Allahumma amin fi duarina wa aslih a'immatana wa wulata umurina ya rabbal alamin. Rabbana zayyana bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah, aqimus shalah.